بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang merupakan kitab syarah penjelasan dari Al-Usulul Thalathah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan dalil-dalil dari jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita selesai dari dalilur raghbah warrahbah wal khusyu'. Dalil bahwasannya raghbah, rahbah dan khusyu' adalah ibadah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban warhaba wa kanu lana khashi'in. Yang berikutnya, al-khasyatu wa daliluha. Dalil bahwasannya khasyah adalah ibadah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, wa dalilul khasyati qawluhu taala, fala takhshawhum wakhshawni al-ayah. Dan dalil bahwasannya khasyah adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku, dan aku akan sempurnakan nikmatku atas kalian, dan niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini dalil bahwasannya khasyah adalah ibadah. Asyara penjelasan, itu penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Al-khasyatu naw'un min al-khawf. Khasyah adalah naw'un min al-khawf, salah satu jenis khawf, rasa takut. Wa hiya akhassu min al-khawf. Dan khasyah itu lebih khusus lagi daripada khauf. Khasyah dengan khauf sama-sama maknanya takut. Tapi khasyah lebih khusus lagi, lebih mendalam lagi daripada khauf. Wakila, dan ada yang mengatakan, al-khasyatu khawfun yashubuhu ta'zim. Khasyah adalah rasa takut yang disertai dengan pengagungan. Qala ta'ala, Allah berfirman, fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku. Amarallahu subhanahu wa ta'ala bi khasyiatihi wahdah. Allah memerintahkan agar takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hadza makna khasyah. Ini makna khasyah. Takut, namun khasyah lebih khusus daripada khauf. Dalam definisi yang lain yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, juga dalam syarah Al-Usul Tsalatsah, beliau mengatakan al-khasyah hiya al-khauful mabni 'ala al-'ilm bi'azamati man yakhshahu wa kamali sultani. Khasyah adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu, rasa takut yang dibangun di atas pengetahuan terhadap keagungan yang ditakuti dan sempurnanya kerajaan yang ditakuti tersebut. Liqaulihi ta'ala, yang demikian karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, al-ulama, adalah para ulama. Takut dengan khasyah, ya. Naam. Khasyah, rasa takut yang dibangun di atas ilmu, pengetahuan terhadap keagungan dan kemuliaan yang ditakuti. Ini makna khasyah. Dan orang yang khasyah kepada Allah adalah para ulama. Yang demikian karena para ulama mereka mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak ilmunya, pengetahuannya tentang Allah subhanahu wa ta'ala dari selain ulama. Sehingga yang paling takut kepada Allah, yang paling khasyah kepada Allah adalah para ulama. Dan takutnya para ulama kepada Allah, takut yang dilandasi, dibangun di atas ilmu. Ini bedanya antara khauf dengan khasyah. Maknanya sama-sama takut. Yang membedakan adalah, kalau khasyah itu takut yang dibangun di atas ilmu, di atas pengetahuan terhadap keagungan dan kemuliaan yang ditakuti. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di sini membawakan contoh supaya na'am lebih jelas membedakan antara khasyah dengan khauf. Kata beliau, wa yattadihul farqu bainahuma bil mithal. Dan akan jelas perbedaan antara keduanya, khasyah dengan khauf, bil mithal, dengan satu contoh. Kata beliau, fa idza khifta min syakhsin la tadri hal huwa qadirun alayka am la fa hadza khauf. Apabila engkau takut kepada seseorang yang engkau tidak tahu apakah orang tersebut mampu untuk mencelakakanmu atau tidak, ini namanya khauf. Kamu takut kepada seseorang, takut. Mungkin lihat badannya atau yang semisalnya, takut. Tetapi kamu gak tahu apakah orang ini mampu mengalahkan, mampu naam untuk mencelakakan kamu atau tidak. Ini namanya khauf. Namun wa idza khufta min syakhsin ta'lam annahu qadirun 'alaik fa hadhihi khasyah. Dan apabila engkau takut kepada seseorang yang engkau tahu yang ditakuti ini mampu untuk mencelakakanmu, maka ini namanya khasyah. Ini bedanya antara khauf dengan khasyah. Kalau khasyah takut yang dilandasi dengan ilmu. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa qala ta'ala fil ayah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku, dan agar aku menyempurnakan nikmatku atas kalian. Wala'allakum tahtadun. Dan mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Fa'amara bi khasyyatihi subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan mereka agar takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa qala fi sifatil musallin, dan Allah berfirman tentang sifat-sifat orang yang sholat, orang yang menegakkan sholat. Di antara sifat-sifatnya, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka adalah orang-orang yang takut terhadap azab Rabb-nya. Sehingga sikap takut, rasa takut, khasyah, ini merupakan sifat orang-orang yang menegakkan sholat. Mereka takut dari azab Rabb-nya, dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay khaifun, makna musyfikun, ay khaifun, mereka takut. Ha'ula'i khawasul khalq, mereka adalah makhluk-makhluk yang khusus, makhluk-makhluk pilihan, hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba pilihan. Ya khafun Allah, mereka yang takut kepada Allah. Wa qala anil malaika, dan Allah berfirman tentang malaikat. Malaikat juga takut kepada Allah, bukan hanya manusia. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka, para malaikat, takut kepada Rabb-nya yang ada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan terhadap mereka. Khawasul khalq minal malaikati warrusil wal awliya'i wassolihin yakununa ala ghayatin azimatin min khasyiatillahi azza wa jal wal khawf minhu subhanahu wa ta'ala warrahbati min. Hamba-hamba Allah yang khusus, hamba-hamba Allah yang pilihan dari kalangan malaikat dan para rusul dan para wali-wali Allah dan orang-orang soleh, mereka itu berada di atas puncak rasa takut kepada Allah. Mereka berada di atas puncak rasa takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, khauf kepada Allah, dan rohbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rohbah, rasa takut yang disertai dengan amalan, ini rohbah. Farrohbatu wal khawfu wal khasyatu kulluha bimakna wahid. Rohbah, khawf, dan khasyah semuanya naam satu makna. Maknanya sama, satu, yaitu takut. Rohbah maknanya takut, khawf maknanya takut, dan khasyah juga maknanya takut. Hanya saja khasyah lebih khusus daripada khauf. Demikian pula rohbah. Rohbah Naam, takut yang disertai dengan amalan. Namun pada dasarnya maknanya sama, yaitu takut. Wa in kana ba'duha akhassa min ba'd, walaupun sebagiannya lebih khusus daripada sebagian yang lainnya, rohba, khauf dan khasyah. Illa annaha yajma'uha al-khaufu min Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebagiannya khusus dari sebagian yang lain, namun pada intinya adalah al-khauf min Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi min sifatil anbiya'i wa ibadillahi salihin. Dan ini adalah sifat-sifat para nabi dan hamba-hamba Allah yang saleh, memiliki sikap rahbah, khauf dan khasyah. Ini adalah sifat-sifat para nabi dan salihin, orang-orang yang saleh. Wa hiya anwa'un 'azimatun min anwa'il ibadah. Dan ketiga-tiganya ini adalah jenis-jenis ibadah yang agung. Jenis-jenis ibadah, dari ibadah-ibadah yang agung. Rohbah juga ibadah, khauf demikian juga ibadah, khosyah juga ibadah. Wahiyya min a'malil qulub allati la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah-ibadah ini, rohbah, khauf dan khosyah, rasa takut, ibadah-ibadah ini adalah amalan hati yang tidak mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan na'am, rohbah, khauf dan khosyah, amalan rasa takut, ini amal al-qulub, amalan hati, adanya di dalam hati. Sehingga amalan ini na'am, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia benar khasyah atau benar khauf atau benar rahbah, ya, atau tidak. Yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan dan kemurnian rasa takutnya kepada Allah, nah, yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan-amalan ini adalah amalan hati. Baik, selesai dari penjelasan dalil bahwasannya khasyah adalah ibadah. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 150. Adapun rincian tentang khasyah itu sama dengan rincian dalam pembahasan khauf. Nah, karena maknanya sama, rasa takut, maka rinciannya juga sama. Dan sudah berlalu penjelasan tentang khauf, ya, terbagi menjadi naam beberapa jenis. Ada khauful ibadah, ada khauf tabi'ah. Nah, ada khauful sir dan seterusnya. Demikian pula khasyah, pembagiannya sama karena maknanya sama, yaitu rasa takut. Dan rasa takut itu ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Rasa takut ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Adapun rasa takut yang terpuji, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, wal khaufu minallahi taala yakunu mahmudan wa yakunu ghairu mahmud. Rasa takut kepada Allah itu ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Fal mahmud, sedangkan rasa takut yang terpuji, maka natsghayatuhu an yahul bainaka wa baina ma'siyatillahi bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Rasa takut yang terpuji, rasa takut kepada Allah yang terpuji adalah rasa takut yang puncaknya atau ujung-ujungnya adalah menghalangi engkau dari kemaksiatan kepada Allah. Rasa takut yang menghalangi engkau dari melakukan kemaksiatan kepada Allah, di mana rasa takut tersebut membawamu untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan al-muharramat, perkara-perkara yang haram. Ini rasa takut yang terpuji. Rasa takut yang bisa menghalangi kamu dari kemaksiatan kepada Allah dan membawamu untuk menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairul mahmud, sedangkan rasa takut yang tidak terpuji, ma yahmilul abda alal ya'si min rauhillah wal qunut, adalah rasa takut yang membawa seorang hamba untuk berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hina idzin yatahassaril abdu wa yankamish warubbama yatamada fil ma'siyati liquwwati ya'si. Dan ketika itu seorang hamba, ketika rasa takutnya membawa dia berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari ampunan Allah, maka ketika itu dia yatahassar, sedih, nah, cemberut, putus asa. Warubama yatamada fil ma'siyati liquwwati ya'si, dan kadang-kadang dia terus melanjutkan kemaksiatannya. Liquwwati ya'si, karena kuatnya sifat putus asa terhadap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah berputus asa, dosaku udah banyak, gak mungkin diampuni, putus asa sudah. Nah, maka kadang-kadang membawa dia untuk yatamada fil ma'siyah, terus menerus melakukan kemaksiatan, karena menganggap dosa dia itu dosa yang besar sekali yang gak ada ampunannya. Nas'alullah salam wal afiyah. Maka rasa takut yang seperti ini bentuknya adalah rasa takut yang ghairul mahmud, yang tidak terpuji. Takut memang dia kepada Allah, takut. Tetapi apa? Rasa takutnya malah membawa dia berputus asa dari ampunan Allah, sehingga kadang-kadang membawa dia untuk terus bermaksiat. Udah kadung, udah terlanjur, udah basah. Alhasil, Likuwati asi, karena kuatnya putus asa dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rasa takut seperti ini ghairul mahmud, tidak terpuji. Adapun rasa takut yang terpuji adalah yang membawa orang tersebut ya, kepada melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Nah, dan bisa menghalangi dia na'am dengan kemaksiatan, dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang bisa menghalangi antara dia dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana khauf terbagi menjadi tiga, maka khosyah pun terbagi menjadi tiga. Nah, ada khosyah tabi'i, khosyah tabi'iyah, rasa takut yang tabiat, seperti orang takut kepada binatang buas, takut kepada api, ya. Nah, dan seterusnya. Takut kepada air. Takut enggak kepada air? Takut. Takut tenggelam. Takut tenggelam. Takut kepada api. Takut jatuh. Dan seterusnya. Ini semua takut. Tapi takut yang tabiat. Dan ini takut yang na'am boleh. Hanya saja, kalau rasa takut yang boleh ini menjadi sebab dia meninggalkan kewajiban, atau menjadi sebab dia melakukan yang haram, maka rasa takut seperti ini yang tadinya boleh berubah menjadi tidak boleh. Berubah menjadi tidak boleh. Baik. Takut. Nah. Malam hari mau ke masjid takut. Takut apa? Takut ular misalnya. Padahal enggak ada ular. Ya. Nah, mungkin siangnya ada ular tapi sudah diusir, sudah dibunuh, ya. Terbawa sampai malam. Ya. Ah, gak mau ke masjid. Kenapa? Tadi siang ada ular. Ularnya siang. Nah, tetapi rasa takut ini membawa dia untuk meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Maka rasa takut seperti ini yang tadinya boleh menjadi haram. Karena membawa dia apa? Meninggalkan kewajiban. Kemudian jenis takut yang kedua apa? Takut ibadah. Takut ibadah. Nah. Yaitu takut ya. Nah, kepada yang ditakuti dalam rangka beribadah kepadanya. Dan yang seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan memalingkan rasa takut seperti ini kepada selain Allah, ini merupakan syirik besar. Ini merupakan syirik besar. Kemudian jenis yang ketiga apa? Rasa takut sir, rasa takut sir, rasa takut yang tersembunyi. Seperti seseorang takut kepada sahibul qabr, takut kepada naam mayit, sudah dikubur, takut. Baik. Atau takut kepada orang yang masih hidup, ya, tetapi jauh dari dia. Jauh dari dia. Dan tidak berpengaruh kepadanya. Tidak punya pengaruh secara langsung. Ya. Kenapa kamu enggak seperti ini, enggak seperti itu? Kenapa kamu melakukan yang demikian? Saya takut, takut kualat dengan apa wali yang ada di Tasik sana misalkan. Ya. Dia orangnya di Depok. Takut dengan Mbah Fulan. Di mana Mbah Fulan? Di Tasik sana. Loh, kok takut? Orang seperti ini, imma dia meyakini orang tersebut atau makhluk tersebut, ya, bisa mencelakakan dia, memudaratkan dia, ya. Atau memiliki andil dalam hal perkara-perkara yang gaib, ya. Jadi seolah-olah mbahnya yang di sana itu mengetahui dia sedang melakukan apa. Maka yang seperti ini kadang apa bisa menjatuhkan dia ke dalam kesyirikan. Dan demikian yang terjadi di tengah-tengah awam al-muslimin, di tengah-tengah awam muslimin. Mereka itu lebih takut, ya, kepada yang mereka anggap wali itu, ya. Padahal hakikatnya adalah dukun, ya. Ketakutannya lebih besar daripada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya lebih besar. Kalau dia melanggar perintah Allah, gampang. Bahkan kadang enggak takut. Tapi kalau melanggar perintahnya Mbah, takut kualat, takut ini dan itu. Ketakutannya lebih besar daripada ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi terjadi, wakil, ya. Wakil. Sehingga semua yang diperintahkan oleh Mbah tersebut, sampai Mbahnya merintahkan dia telanjang, dia pun akan telanjang. Nas'alullah salama wal afiyah. Saking takutnya kepada si Mbah tadi. Ini khaufus sir. Contohnya tadi seperti dia takut kepada mayit. Takut kepada mayit jenazah yang sudah enggak berdaya. Yang mau digotong kemanapun dia ngikut. Yang seperti ini tidak perlu ditakuti. Atau dia takut kepada orang yang masih hidup tetapi jauh darinya dan tidak ada pengaruh langsung kepadanya. Tetapi dia takut kepadanya dengan makhofata sir, rasa takut yang sir tersembunyi. Takut. Maka yang demikian khaufu sir yang seperti ini disebutkan oleh para ulama juga termasuk dari bagian kesyirikan. Khaufu sir yang seperti ini termasuk dari bagian kesyirikan. Taib ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Selesai dari penjelasan ucapan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala wa dalilul khasyyati qauluhu taala fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Naam. Kehendaknya seseorang takut, naam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa takutnya ini membawa dia untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan membawa dia, naam, untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak keimanannya. Rasa takut yang bisa menghalangi dia dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhib yang selanjutnya, wa dalilul inabah, dalil tentang inabah. Namun pembahasan inabah juga, nah, pembahasan yang membutuhkan waktu yang cukup banyak ya, karena berkaitan dengan pembahasan taubat. Maka insyaallah pembahasan inabah kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naam, naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.